khusus. Ikhwatul iman rahimakumullah, fitnah yang paling besar kepada kaum muslimin pada hari ini ada mengihtimam bil ilmi wal ulama. Sesuatu yang paling dilupakan oleh kaum muslimin pada hari ini adalah tidak ada perhatian terhadap ilmu dan terhadap ulama. Watanbih, sebelum saya menjelaskan tentang istinbat hadis ini, merupakan tanbih selayaknya kaum muslimin memiliki waktu dari waktu-waktu kehidupannya untuk mendatangi seorang alim, mujalasah fi baitihi, duduk ke rumahnya, bertanya. Wa nadiru minal ikhwah, dan saya sering mendapatkan dari ikhwah, dari ya para talabatul ilmi, dan tentunya di sini termasuk adab yang tidak baik asual pertanyaan lewat hati pia, lewat SMS nih. Bahwa yaqul ya ustaz, apa hukumnya, kemudian apa dalilnya, tolong jelaskan, tolong ustaz jawab. Pertama, ya, ihwatul iman rahimakumullah, kita harus punya adab di dalam bertanya, dalam menggunakan kalimat bersama orang yang memiliki ilmu. Kenapa ihwa rahimakumullah? Karena pertanyaan, jawaban adalah sesuai dengan pertanyaan, dan pertanyaan adalah merupakan setengah jawaban. Saya sering dapatkan kalau ikhwan itu bertanya disingkat-singkat kalimatnya di SMS apa itu. Kadang-kadang mungkin saya istimbatnya lain ini SMS ini. Ya. Ada SMS kemudian dipotong-potong kalimatnya. Kemudian dia mengatakan tolong ditunjukkan kitabnya, tolong dijelaskan kesohihannya dan apa istimbatnya. Saya pikir ini kan bukan internet. Yang paling naasnya kalau saya katakan bertanya tentang keluarga, bertanya tentang istrinya, bertanya tentang suaminya, saya bilang ya, dan ini para ustaz bukan saya saja, coba langsung apuan ustaz, katanya apa pulsanya habis. Jadi memang kaum muslimin sekarang ini dan khususnya juga salafin tidak ada ihtimam kepada ilmu itu. Yang semestinya ikhwan rahimakumullah, mungkin kita mendatangi dari waktu-waktu sebulan itu datang kepada orang ada bertanya. Kita kumpulkan beberapa pertanyaan kemudian kita datang. Ataupun mungkin kita ziarah. Saya sering katakan saya punya waktu kalau ke Jakarta jam segini antum datang saja. Dia mengatakan, aduh akuan sad, anak tidak punya waktu. Waktu antum buat apa ini? Ya naas ini kaum muslimin seperti ini. Ikhwan, kalau kita bertanya pakai SMS itu akan mendatangkan mafasid yang banyak. Saya perlu bertanya dulu, kenapa suami anti seperti itu? Kalau datang seorang akhwat saya telepon ataupun SMS, bagaimana ustaz, suami saya begini-begini. Saya tidak bisa jawab langsung, ini dolim nanti. Kenapa? Saya bertanya dulu. Apa yang menyebabkan suami anti seperti begini? Barangkali antinya yang tidak benar ini. Dari muamalahnya dan sebagainya, nanti saya berikan resep agar suamimu baik. Dan sebaliknya, kalau seorang suami bertanya tentang istrinya begini-begini, saya tanya dulu, gimana anti, gimana antum sikap kepada istri antum begini-begini, oh pantas istri kamu begitu. Jadi wajib kita istifsal. Karena apa? Kadang-kadang pertanyaan yang tidak ditafsir, yang tidak dirinci, mendatangkan mafsadah. Mungkin dengan pertanyaan dan jawaban orang jadi cerai gara-gara tidak jelas. Atau mungkin seorang bertanya, ustaz, di sana ada sipulan begini-begini, mengatakan begini, bagaimana hukumnya? Saya langsung saja tanda pokok konfirmasi tanpa tafsir, wah hukumnya begini. Orang-orang di situ langsung benci kepada orang itu tanpa diketahui sebabnya. Jadi banyak mafsadatnya. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, kalau ingin bertanya dengan dua cara. Imam kita itu mengumpulkan uang dulu, ya kita telepon. Jangan lewat pakai ya HP, kita datang ke warten, kumpulkan uang 10.000, ya, kita bertanya bisa 5 menit, itu kan cukup. Kita bertanya satu pertanyaan. Daripada kita SMS yang jawabannya tak menentu. Setelah itu antum bertanya lagi, bikin bosan usahanya. Ini satu hal yang perlu ditambah, ya, perlu ditambah. Coba kita luangkan waktu, kita datang, dan itu barokah. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala dan para tabi'in. Ya. Kita ketahui seorang sahabat yang bernama Malik ibn Huwairith bersama 20 orang sahabat. Nah, itu dari tempat yang jauh datang kepada Rasul dan dia diam di Rasul 20 hari. Dan Rasul itu sangat arif. Tatkala melihat para sahabat ini telah rindu ke keluarganya, maka kata Rasul, pulang kalian, jangan lama-lama di sini, pulang, pulang. Maka kata Rasul, senantiasa kalau pulang diberikan wasiat. Maka kata Rasul, ajarkan apa yang kamu dapatkan, kemudian saya akan memberikan sedapat kamu sahabat. Fa idza hadaratis salati salatu falyu'adzin ahadukum minkum wa ya ummakum akbarukum sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka Rasul mengatakan, apabila datang waktu salat, angkat seorang muadzin dan angkat seorang imam yang paling besar bacaannya, paling banyak bacaannya di antara kamu, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mereka pulang 20 hari datang ke Rasul. Kemudian mereka itu yatanawabun, mereka itu tukar menukar. Sehingga Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi membikin bab, bab tukar menukar kaum, di antara kaum untuk tafakur. Pernah enggak kaum muslimin pada hari ini melaksanakan hal itu? Ada enggak di daerah-daerah? Datang ke Ustaz Abdul Hakim ke Jakarta 5 orang seminggu umpamanya dari ini, dari mana? Dari Cirebon bertanya. Setelah itu disampaikan kepada teman-temannya di masjid. Pernah enggak? Enggak. Tapi kita menginginkan barokah. Kita ingin hilang semua kemadaratan. Enggak akan mungkin. Sebab timbulnya kebaikan, para sahabat radhiyallahu ta'ala diberikan kekuasaan, diberikan manzilah oleh Allah, ihtimam mereka terhadap ilmu. Bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala karena satu hadis saja, rihlah syahr wahid, satu bulan berjalan demi satu hadis. Dan lihat ini, dua orang tabi'in datang kepada Irbad. Jauh-jauh dia mengatakan dan menyampaikan keinginannya. Supaya apa? Supaya Irbad juga memiliki perhatian. Aku datang ke sini bukan ingin mendapatkan harta, bukan karena ingin diberikan sumbangan, bukan. Tapi apa? Saya datang ke sini muktabisin, aibin. Saya itu mengharapkan ilmu. Sebab ya, kita ketahui kaum muslimin pada hari ini datang ke ustaz paling ya dia apa? Syakwa anil dunya. Ya, kita sekarang datang ke ustaz ini paling, ustaz, apuan saya sekarang, duh, jual beli saya begini, gimana doanya? Dan ini naas sekarang. Kaum muslimin pada hari ini kita ketahui datang dari jauh, datang ke kiai yang tidak punya ilmu. Kiai, sebab kiai itu bukan ulama, kiai namanya. Datang, Pak Ustaz, apa sih resepnya supaya jualan saya laku, supaya cepat nikah, punya jodoh? Itu yang ditanyakan. Tidak pernah bertanya datang ke Ustaz, datang kepada seorang alim bertanya tentang hal itu. Maka oleh sebab itu barokah di kalangan kita sekarang, barokah terhadap kaum muslimin qalilah, sedikit dibandingkan dengan barokah di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, perlu diketahui kenapa wajibnya kita mendatangi ulama dan duduk bersama para ulama. dan kita mencari ilmu langsung. Jadi ilmu yuktawa, ilmu itu didatangi. Ya, saya jauh-jauh dari Tasik sampai ke sini, memakan waktu dan meninggalkan banyak orang. Mungkin waktu-waktu lenggang di antara antum ada yang ziarah. Dan ziarah itu ulama barokah. Mendatangi ulama akan menjadi barokah. Barokahnya bukan hanya kepada kita, tapi barokahnya kepada seluruh manusia. Kenapa ikhwan rahimakumullah? Mendatangi ulama dalam hadis yang tadi adalah merupakan satu wasilah orang itu akan terjaga daripada penyimpangan. Tadi dikisahkan ketika seorang yang membunuh 99 datang kepada rahib, apa yang terjadi? Kemadorotan. Bahkan terjadinya fitnah setelahnya, membunuh lagi, rahibnya dibunuh. Kenapa? Karena bertanya kepada orang yang tidak alim. Tapi tatkala orang itu ditunjukkan kepada alim, maka kaftahu anil adha, kaftahu anil dhul, maka ulama itu menahannya dari kemadorotan dan dari kedzaliman. Sehingga terjadinya rahmat. Rahmat apa? Rahmat ala ummatihi wa rahmat ala nafsihi. Rahmat ala mustama'ihi wa rahmat ala nafsihi. Sehingga orang yang bertanya itu, yang telah membunuh 100 orang itu, pertama terjaga dirinya daripada maksiat, yang kedua tidak terjadi lagi pembunuhan. Ini barakatul ulama. Ini barakahnya para ulama. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat Al-Qur'an yang wajib diketahui oleh kaum muslimin pada hari ini, bahwasanya di antara muqawwimatil amni wa muqawwimatin nasri al-ilmu al-fahmu bidinillah. Yang wajib diketahui oleh kaum harakiyin, para pergerakan kaum muslimin pada hari ini dari timur dan baratnya, para pergerakan yang menisbatkan dakwah kepada Islam, perlu mengetahui bahwasanya satu asas akan terjadinya kedamaian di muka bumi ini, akan terjadinya ketentraman di muka bumi ini, dan kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah apabila kaum muslimin ini memiliki kepatuhan terhadap dirinya. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Para ulama mengatakan, kapan kaum muslimin derajatnya akan tinggi kembali? Kapan kaum muslimin akan memiliki izzah kembali? Manakala tinggi ilmunya. Waqad qassallahu ta'ala qissatan 'azimah. Dan Allah Ta'ala telah mengisahkan kisah yang sangat abid. Dan tentunya para duat memperhatikan kisah ini dalam surat Al-Baqarah, tentang kisah Bani Israel yang dijajah oleh Jalut. Lihat dalam surat Al-Baqarah, ketika Bani Israel dijajah oleh orang-orang Jalut, di mana Jalut ini satu kaum yang zalim, ya, satu kaum yang diktator, kaum yang semena-mena, dia mendolimi Bani Israel. Maka mereka meminta agar diutus seorang raja kepada mereka. Mereka meminta kepada nabi mereka agar diutus seorang raja yang membawa rayatul jihad, yang membawa bendera jihad. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang raja yang memiliki harta yang banyak, seorang raja yang memiliki kedudukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang yang bernama Thalib, basqatan fil ilmi wa basqatan fil jismi. Sehingga orang-orang Bani Israil pun protes. Wa qala lahum nabiyyun in wa qala lahum nabiyyun in Allah qad ba'atha lakum Thalib malika. Qur'ana yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaku bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wallahu yuktimul qawma yasha wallahu wasi'un 'alim. Berkata Nabi mereka kepada mereka, sungguhnya Allah telah mengutus kepada kamu Thalut sebagai raja. Maka Bani Israel mengatakan, kami yang berhak untuk menjadi raja, kami yang memiliki harta, sedangkan Thalut tidak diberikan keleluasan harta. Jadi Bani Israel protes, seperti kaum muslimin pada hari ini, mereka tidak mau kalau dipimpin oleh ulama. Kaum muslimin pada hari ini mengatakan, salah satu penyebab kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan apabila memiliki kekuasaan, apabila memiliki harta yang banyak, apabila maju ekonominya. Ini seperti Bani Israel dulu. Sebab kaum muslimin tasawuf dengan orang-orang Yahudi, sebagaimana dinyatakan sebagian kaum muslimin akan tasawuf. La tatabi'ana sunana man kana qablakum hadza qawla tibikud. Hatta walau anahum dahulu hijra dabbin ladakhaltumuh. Maka Allah telah menjawab, sesungguhnya, ataupun Nabi mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilihnya, itu Thalut, bagi kamu. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya keluasan di dalam ilmu dan perkasa di dalam jasadnya. Perkasa. Oleh sebab itu da'in salafiyin perkasa. Wajib. Du'at itu jangan loyo. Wa'in itu jangan loyo. Sebab Rasul nanti kita akan jelaskan wa'id yang benar itu ka'anahu mundiru jaish. Kalau berceramah jangan begini. Ka'anahu mundiru jaish. Membikin enak didengar. Seperti seorang mundir jaish. Panglima perang. Maka Allah Ta'ala mengangkat Bani Israel dari cengkraman Jalut, itu dari penjajahan Jalut, mengutus seseorang yang luas di dalam ilmu dan perkasa di dalam jasadnya. Kita telah mengetahui tentang Ibrahim alaihissalam. Wa'atain watilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumihi narbangu darajati manasya. Qala Imam Malik ai ilmu. Di ini adalah ilmu. Oleh sebab itu ikhwatul iman rahimakumullah, maka duduk bersama para ulama, menghormati para ulama adalah merupakan satu penyebab utama kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan akan mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu Hasanul Basri dia mengatakan, mautul ulama syamlatul lil mujtama. Matinya para ulama adalah merupakan malapetaka bagi masyarakatnya. Inna Allah la yanzi'ul ilma min fizan yantazi'uhu min al-'abdi walakin al-qabla al-ilma bi qabli al-ulama hatta law lam yabqa 'alimun itaqada an-nasu ru'asan juhala. Hadis yang mulia ini menyatakan apabila mati ulama, maka yang memberikan fatwa orang jahil, maka akan terjadi berbagai malapetaka, kesesatan, penyimpangan. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik mengatakan, ma min sanatin ila huwa syarrun mimma qabliha. Tidaklah datang sebuah tahun kecuali dia lebih jelek daripada sebelumnya. Ya. Mereka mengatakan bukan sedikitnya harta, bukan kefilitan, tapi yang dimaksud adalah idza mata ulama'uhum wa fuqaha'uhum fastawan nasu fa'aba 'anil amri bil ma'ruf tsumma halakan nas. Kata Imam Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik, tidaklah tahun datang kecuali jelek, lebih jelek daripada sebelumnya. Bukan karena sedikit harta, bukan karena kepelitan, bukan karena tibul ais ataupun yang dinamakan kesempitan dalam hidup, tapi manakala matinya para ulama dan matinya para fuqaha. Apabila mereka mati, maka manusia sama derajatnya. Maka enggan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka rusaklah manusia. Rusaklah manusia. Diikhwatul iman rahimahumullah. Nah ini kewajiban kita kaum muslimin pada hari ini, ya, untuk ya, memiliki perhatian terhadap ilmu dan ulama. Ya. Ada ya, celotehan para ustaz. Kalau kita punya peduli Aceh, kenapa kita tidak ada peduli ustaz? Artinya yang dimaksud dengan peduli ustaz, kita minimalnya kita menghormati orang yang memiliki ilmu. Kemudian kita membuat wasilah untuk berdakwah. Kita membuat wasilah untuk berdakwah. Sebab tentunya dakwah tidak hanya dipikul oleh seorang dai yang memiliki ilmu, tapi wajib orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki keleluasaan adalah untuk membuat wasail untuk tersebarnya dakwah ini. Sebab kita wajib untuk berjihad dengan harta, dengan ilmu, dengan jasad, dan dengan waktu yang kita miliki. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, maka dia mengatakan setelah itu, faqala Irbad, maka Irbad mengatakan, shallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam data yaumin, kata Irbad ibn Sariyah, maka langsung dia menyampaikan hadis, karena dua orang itu menginginkan ilmu, maka Irbad menyampaikan tausiah apa yang disampaikan oleh Rasul. Kata Irbad, Nabi telah sholat mengimami kami data yaumin, satu ketika, satu hari, dan diriwayatkan dalam satu riwayat yaumil Jum'ah, yaitu pada hari Jum'at. Summa akbala alaina, kemudian dia menghadap kepada kami, fawa'adana, maka memberikan tausiah kepada kami, memberikan mau'idah kepada kami, mau'idatan balighah, yaitu mau'idah yang sangat mengena terhadap hati. Barabat minhal uyun, yang membuat kami menangis, wajilat minhal qulub, dan membuat bergetar hati kami. Jadi ini merupakan tausiah Rasul. Fihi dalilun, di dalam kalimat ini sebagai dalil, yaitu istihbabi al-ma'idah hasanah, yaitu disunahkan untuk memberikan ma'idah yang baik. Jadi disunahkan untuk memberikan ma'idah. Kemudian Iwan rahimahullah, seorang alim dia mesti memiliki waktu untuk memberikan mauidah kepada orang awam. Kemudian mauidah ini kadang-kadang diminta, kadang-kadang tidak diminta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kita mengetahui, kadang-kadang Rasul menyampaikan tausiah setelah Rasul diminta. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyampaikan tausiah tanpa diminta, seperti ketika bersama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, seperti ketika Rasul melihat para sahabat begitu sabarnya menunggu Rasul untuk sholat isya, maka setelah sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyampaikan mauidah, langsung menyampaikan apa mauidah kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan tentunya mauidah adalah merupakan sifat para nabi dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul, dan itu adalah merupakan kewajiban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihwatul iman rahimakumullah, al-mu'idah ibaratun anil amri bil ma'ruf al-makrunah bidzikri thawab wa nahyu anil munkar al-makrunah bidzikri iqab. Yang dinamakan dengan mu'idah, yang tentunya mu'idah ini isinya targhib wa tarhib, yang isinya apa? Menjelaskan tentang perintah yang dibarengi dengan penyebutan thawabnya, atau menyebutkan larangan yang dibarengi dengan penyebutan iqabnya. Dan inilah yang dinamakan dengan at-targhibu wa tarhib. At-targhib dzikrul awamir ma'a dzikri thawab, wa tarhib dzikrun nawahi ma'a dzikril uqubah. Di mana kita mengetahui bahwasanya yang merupakan thariqah dakwah adalah at-targhib wa tarhib. At-targhib yang dimaksud dengan targhib adalah menyebutkan tentang perintah-perintah dibarengi dengan menyebutkan sawab. Man fa'ala kada falahu kada wa kada. Barang siapa yang melakukan ini, ganjarannya ini. Disebutkan dalil Quran ataupun sunnah. Kemudian at-targhib yang di sini memberikan ancaman, yaitu menyebutkan larangan yang ada di dalam Quran ataupun sunnah, ma'adzikril uqubah, yaitu dengan menyebutkan ancaman, menyebutkan adab dengan sebab orang itu melaksanakan larangan. Ini dinamakan at-targhib wa tarhib. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, tatkala pada hari ini timbulnya wa'id, man yuwa'idun nas bi ghairi ilmin fala budda min dzikri qawaid lil wa'id. Tatkala pada hari ini banyaknya orang-orang yang dikatakan wa'id, para penceramah yang mereka berceramah dengan tanpa kaidah, yadkuru ahaditsu dha'ifah, menyebutkan hadis-hadis maudhu. Dalam satu perjalanan saya dengar ada seorang menjelaskan tentang sholawat, keutamaan membaca sholawat. Wa adzunu annahu rajulun sufi, dan saya menyangka orang itu sufi. Maka menjelaskan tentang keutamaan Nabi Muhammad. Jadi menjelaskan tentang keutamaan Nabi Muhammad. Kemudian pada qara'a hadis dia mengatakan, ini hadis, yaitu tentang bahwasanya Nabi Adam melihat cahaya nur Nabi Muhammad. Hadis yang sama sekali palsu, la asla lahu, disebutkan sekitar 5 hadis dan semuanya palsu itu. Jadi hadis akadim itu hadis-hadis pendusta disebutkan untuk menguatkan tentang kewajiban membaca selawat dan menyebutkan keutamaan Nabi Muhammad. Maka iwatu iman rahimakumullah, maka di sini wajib bagi seorang wa'id yang dinamakan wa'id yang benar itu harus mengetahui tentang wa'id dia sebagai wa'id. Jadi kalau dia akan menjadi wa'id, menjadi orang yang akan memberikan tausiah kepada manusia, dia harus memiliki kawaid. Dan di sini saya akan jelaskan kawaid mayat ta'ala kubinafsihi, ada kaidah-kaidah yang perlu dipahami oleh dirinya yang berkaitan dengan dirinya. Yang kedua, kawaid yang harus dipahami dengan maudhu yang kita yang dia bahas, maudhu yang kita dia bahas. Jadi materi yang dia akan bahas. Pertama, seorang wa'id dia harus membina dirinya. Dan di sini memiliki beberapa sifat. Pertama, seorang wa'id harus memiliki sifat salamatul qalb. Selamat hatinya. Suci hatinya. Jadi wa'id itu mesti memiliki sifat yuwa'idun nas lari ajri dunia, yuwa'idun nas lari ajri akhir. Dia memberikan mauidah kepada manusia bukan karena kedudukan, karena bukan dianggap dia itu ingin dikatakan seorang yang ahli bicara, tapi ikhlas. Sebab orang yang tidak ikhlas bagaimana akan menunjukkan orang? Orang yang memiliki hati yang kotor bagaimana akan menunjukkan orang? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan Allah telah mengancam seorang wa'id di dalam hadis ketika orang itu mengatakan aku menyampaikan ilmu, maka dinyatakan kamu bohong, tidaklah kamu menyampaikan ilmu kecuali kamu ingin dikatakan seorang alim. Yang kedua, sifat yang harus dimiliki syakhsiyah seorang wa'id, al-hirsu ala husulil hidayah. Seorang wa'id harus memiliki keinginan yang tinggi sampainya hidayah kepada orang. sebab itu. Di antara adabnya kita berdoa, berdoa untuk diri kita dan berdoa untuk kaum. Dan ini ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in. Oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, al-wa'id atau da'i, seorang wa'id ataupun da'i ketika dia naik mimbar ataupun dia duduk di majlis ta'lim, dia jangan punya satu itikad bahwa dia adalah didasari dengan hikmat untuk membongkar kejelekan orang lain dengan tidak tujuan untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Jadi dalam hatinya terbayang, wah saya ini harus mengkanter orang, tapi dia tidak ada hiras dalam dirinya untuk menunjukkan orang, sehingga dalam kalimatnya kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak pantas. Padahal Rasul, dan kita mengetahui tentang Fir'aun, dan pada waktu itu Musa alaihissalam, Fir'aun seorang taghut, dan dia adalah orang yang zalim. Tapi Musa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waqul qawlan layyinan, katakanlah qaul yang lain. Dan seorang da'i betul-betul harus memiliki yang dinamakan hirs li hidayah dinas. Yang ketiga, ar-ribu. Ar-ribu memiliki kelembutan dalam menghadapi orang awam. Yang keempat, al-hikmah, memiliki hikmah. Kemudian yang kelima yang sangat penting, musaddiqun liqaulihi bitahqiqil amal. Li'anna ar-rajul la yaqulu mu'alliman rabbaniyan hatta 'alima wa 'amila wa 'allama. Yang kelima dan ini yang terpenting, di mana dia membenarkan ucapannya. Bagaimana membenarkan ucapannya? Yaitu dengan cara mengerjakan apa yang dia ucapkannya. Dan tentunya tidak dikatakan seorang itu sebagai muallim robani, sehingga dia menyampaikan apa yang dia ketahui, dia mengamalkan apa yang dia ajarkan, dan dia mengajarkan kepada manusia. Jadi dikatakan ulama robaniyun man alima wa allama wa amila. Orang yang memiliki ilmu kemudian mengamalkan dan mengajarkan, bahum robun, maka mereka itu kaum robani. Oleh sebab itu tidak dikatakan wa'id robani al-jahal duna ilmi duna basira. Oleh sebab itu tidak dikatakan seorang wa'id yang robani, seorang alim yang robani, kalau dia menyampaikan sebuah ilmu tanpa ilmu, menyampaikan penjelasan tanpa berdasarkan Quran dan Sunnah, tanpa berdasarkan ilmu. Oleh sebab itu seorang wa'id labuda ala basira, labuda ala ilmin, seorang wa'id mesti memiliki ilmu. Nah ini adalah sifat syakhsiyah. Ini yang akan memberikan akar. Nah kalau yang lima ini tidak dimiliki, maka tidak akan memiliki akar dakwahnya. Dan yang paling terpenting dari semuanya ini dua hal, al-ikhlasu, dan poin yang terakhir adalah ilmu wal amal, ilmu dan amal. Kemudian selain ada sifat syakhsiyah, maka diantaranya kita pun harus memperhatikan tentang sifat-sifat mau'idoh yang benar. Pertama, ikhtiarul maudu munasib. Seseorang yang akan menyampaikan tausiah memiliki waktu yang munasib. Ya, sekarang kita kasih contoh yang mudah. Di film ini semuanya kebanyakan orang kerja. Nah, ada seorang ustaz, pokoknya menurut saya ta'lim itu harus jam segini, orang kerja harus datang. Nah, ini tidak arif seorang. Dia harus memilih waktu yang munasib di mana orang-orang akan istama berkumpul. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antaranya ketika setelah sholat berkumpul orang menyampaikan mauidoh, menyampaikan ketika Id, ketika hari Jumat, memilih ikhtiarul waktu munasib. Yang kedua, ikhtiarul maudu al munasib, memilih judul yang cocok dengan kondisi, dengan keadaan orang yang akan diberikan nasihat. Ini adalah merupakan cara seorang wa'id yang benar. Kemudian di antaranya adalah al-fasahah wal balaghah fil kalam. Fasahah balaghah fil kalam, baik di dalam mentakbirkan kalimatnya sehingga orang itu benar-benar gampang untuk memahami din. Yang keempat adalah qasrul mauidah. Kalau memberikan mauidah tidak boleh panjang. Berbeda dengan ta'lim berupa kita belajar. Ini mauidah itu harus beda. Dikatakan pendek sunnah. Kemudian yang terpenting juga yang merupakan sifat mauidah, selain yang disebutkan 4 poin tadi, ada satu hal yang dikatakan oleh para ulama, at-tahawul fil mauidah. Tahawul itu pindah-pindah, tidak satu tempat. Memberikan mauidah tidak satu tempat. Dan ini untuk menghilangkan asam, yaitu kebosanan. Nah, ini faidah-faidah. Di antaranya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mauidah. Seperti memberikan khusus waktu untuk perempuan, menunjukkan di sana ada perbedaan. Ada hal-hal yang berbeda untuk disampaikan kepada perempuan, berbeda yang disampaikan kepada laki-laki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Irbad bin Sariyah. Wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun fihi fadlu imani ashabi Rasulillah. Kalimat ini menunjukkan keutamaan keimanan para sahabat radhiyallahu taala, di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum hati mereka adalah hati yang paling bersih di muka bumi ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tatkala dia itu mendengar tausiah Rasul, wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun, maka mereka itu sambil menangis dan bergetar diri. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini khasyah min adzabillah wa khasyah min uqubatillah. Karena seorang mukmin yang dia tadabur kepada ayat-ayat Allah, tadabur terhadap hadis-hadis Rasulullah, dia akan mengetahui tentang hakikat dirinya. Sehingga wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan hati para sahabat radhiyallahu taala anhum, tentang ketinggian iman mereka. Sehingga Allah taala mengatakan fa in amintum bi misli ma amantum faqad ihtadaw. Seandainya kamu beriman seperti mereka beriman, yang dimaksud adalah para sahabat, maka sungguh kamu telah mendapatkan petunjuk. Jadi artinya kita diperintahkan untuk mengikuti iman para sahabat, untuk mencontoh keimanan sahabat ya Allah Ta'ala anhu. Karena tentunya kita pada hari ini hati kita adalah pesawat, hati kita adalah keras, tidak pernah kita itu tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan sabda-sabda Rasulullah. Kemudian apa yang menyebabkan wajilat minhal qulub wa darabat minhal uyun. Ikhwatu iman rahimakumullah, sangatlah dikatakan dungu para wa'id hari ini yang mereka menjadikan inti ceramah mereka mayata'ala kubisiasatil yaumiyah, yaitu yang menjadikan inti ceramah mereka adalah siasa hari ini bil a'yad upi yaumil jum'ah, di hari-hari id, di hari Jum'at, tidak lepas daripada penyebutan demokrasi dan tidak lepas daripada penyeruan manusia kepada kelompoknya, sehingga pantas jika kaum muslimin itu tidak pernah darabat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Yang ada apa? Emosional. Ketika menyebutkan negara, ketika menyebutkan para pemimpin, yang ada emosional kaum muslimin, hamasah yang ada tanpa ilmu. Tidak pernah membina kaum muslimin agar tauhidnya benar, agar keimanannya benar, agar mereka takut dengan apa rahmat, agar mereka itu ada rohbah untuk melaksanakan perintah. Hari Jumat Rasul membacakan senantiasa iktaubatu sana, hukwa Qur'anul Majid, dikir ukubah, wa dikir tawab. Tapi wa'id-wa'id pada hari ini membacakan koran. Pada hari ini telah terjadi korupsi di anu, telah terjadi begini-begini dan sebagainya, sehingga kaum muslimin malal, kaum muslimin itu udah bosan dan tidak ada kecintaan kepada para ulama karena ulah wa'id yang tidak memiliki kewa'id dalam berwa'id, sehingga timbulnya masyarakat kaum muslimin yang tidak antusias lagi kepada orang alim. Kenapa? Karena yang disebutkan itu-itu saja, katanya. Kami udah 3 hari yang lalu membaca Quran yang disebutkan oleh ustaz itu, katanya. Maka wa'id yang benar adalah yang memiliki sifat-sifat yang tadi. Maka pantas tidak wajilat minhal qulub wa darabat minhal uyun. Yang ada apa? Hamasah bidunil ilmu. Oleh sebab itu para ulama hari ini mengatakan bihusnil dhan, ini hanya baik prasangka. Orang-orang yang melakukan kebenaran ini seperti pemboman, saya menganggap bahwa hati mereka baik. Akan tetapi fikratuhum sayyi'ah. Kalau ditanya, ya, saya demi membela saudara saya di Palestina, saya demi kebencian saya terhadap orang kafir, itu kalau ditanya hatinya. Tapi fikratuhum sayyi'ah, bikilatil fahmi wakilatil ilmi. Tapi karena fikrohnya yang jelek, dikarenakan tidak adanya pemahaman yang benar dan sedikitnya ilmu tentang agama ini. Apalagi sekarang wa'id ini diidentikan dengan pelawak, diidentikan dengan pelawak. Nah ini yang merusak. Du'atun ala abwabi jahannam. Dan ini sangat berbahaya sekali wa'id-wa'id ini. Maka ihwatu iman rahimakumullah, ketika Rasul mengatakan wa'id itu dijelaskan wajilat minhal qulub wa darabat minhal uyun. Bidzikri awamir ma'atawab wa bidzikri nawahi ma'al'uqubah. Di mana mau'idah itu yang di dalamnya dzikir awamir, perintah-perintah, menjelaskan tentang halal dan haram, menjelaskan tentang perintah-perintah bersama thawabnya, menjelaskan tentang haram dan ancaman, sehingga wajilat qulub wa minhal wa darabat minhal uyun. Kemudian ada pada hari ini orang nangis berjamaah, lakin laisa fahmi al-kitabi wa sunnah. Ada orang yang pada hari ini membuat orang nangis bersama-sama, lakin laisa fahmi al-kitabi wa sunnah. Tapi sayang bukan penyebutan dan memahamkan orang terhadap halal dan haram. Oleh sebab itu perlu kita ketahui penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Idza ra'aytum majalis dzikr fartamu majalis dzikr dzikrul halal wal haram." Apabila kamu melihat majalis dzikir, maka berkumpullah. Maka yang dimaksud dengan majalis dzikir, majalis dzikri wal halal, dzikrul haram wal halal, yaitu majalis yang di situ dijelaskan halal dan haram. Wa hadza muwafiqun biqauli ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bukan semata-mata menangis, tapi kaum muslimin tidak tahu halal dan haram. Tapi yang dinamakan dengan wajilat min hal qulub wa darahat min hal uyun bi fatil halal wal haram, dengan sebab dia mengetahui halal dan haram. Bi ma'rifati sawabi wal uqubah, dia mengetahui tentang sawab dan uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan di sini summa aqbala alaina, kemudian menghadap ya, kepada kami dan menunjukkan di sini seorang wa'id, tentunya ketika menyampaikan tausiah menghadap dan adabnya ini kepada orang. Mau'idatan baligho darafat min haluyun wajilat min halquyub qulub. Faqala qa'il, maka mengatakan seorang, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatu muwadin." Sepertinya ini adalah mau'idah perpisahan. Maka para sahabat mengatakan, "Coba berikan kami tausiah." Usi'um bi taqwallahi wasami wa ta'a. Wa fi riwayah wa in ta'amara 'abdun habasyiyun wa in 'abdan habasyiyan fa innahu man ya'ish minkum fasira khilafan katsira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa tausiah, dan tausiahnya ini intinya ada 4 tausiah utama. Kita simpulkan tausiah ini wasiatu taqwa. Yang kedua wasiatu ta'atil ulatil umur. Yang ketiga wat luzum sunnah. Yang ketiga wasiat fitahdiri anil bid'ah. Wasiat Rasul ini ada 4. Pertama wasiat untuk bertakwa. Yang kedua wasiat untuk mentaati para pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga wasiat untuk komitmen kepada sunnah. Yang keempat wasiat untuk berhati-hati menjauhi terhadap bid'ah. Wa hadhihi wasiyah min jawami kalami Rasulillah ijtama'a fiha ma yahtaju an-nas wal muslimun. Wasiat ini adalah merupakan wasiat yang di dalamnya terkumpul tentang mutiara-mutiara daripada sabda Rasulullah. Di dalamnya terkumpul apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim li sa'adati dunya wal akhirah, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Al-wasiyatul ula wasiyat wa summa jama'a ma'a wasiyati bi ta'atil umara. Wasiat yang pertama dan kedua disebutkan dalam satu tausiah, yaitu wasiat untuk bertakwa dan wasiat untuk mendengarkan dan taat kepada ulama, kepada umara. Dan kita akan mengetahui tentang umara ini ada 2, al-ulama dan yang dimaksud adalah para pemimpin. Fajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengumpulkan dalam wasiat itu 2, yaitu pertama wasiat takwa dan yang kedua wasiat untuk taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Telah dinyatakan oleh para ulama bahwasanya wasiat ini min asbabin najatil muslim linaili sa'adati dunia wal akhirah. Di mana wasiat ini adalah merupakan jalan yang paling utama bagi seorang muslim untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Fattaqwa tata'alaqu binajatil akhirah wa ta'atil umara tata'alaqu binajati mayata'alaqu bidunya. Fa'inan nas hayatuhu tata'alaqu bidunya wa tata'alaqu bil akhirah wa salahul umara wa salahul mujtama amnun lil mujtama wa sa'adatu lin nas fi dunya wa taqwa min asbabi sa'adati dunya wal akhirah. Sesuatu yang harus dipahami oleh seorang muslim dari kalimat yang disampaikan oleh Rasul, sesungguhnya manusia kehidupannya berkaitan dengan dunia dan di akhirat, dan tidaklah manusia terpisah daripada dua kehidupan ini. Dan manusia menginginkan tentang kebahagiaan dan kebaikan hidup di dalam dua kondisi ini, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dan sungguh syariat yang penuh dengan hikmah ini, sa'adatul dunia, kehidupan dunia akan baik, akan terjadinya keamanan, kedamaian, ketentraman, barokah dunia, salah satunya bisolatil umara, dengan baiknya para pemimpin. Dan yang kedua, baiknya masyarakat. Sebab perlu kita ketahui, salahud dunia bisolahil umara. Baiknya dunia ini dengan beresnya para pemimpin dan masyarakat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'abdun habasyiyun. Pada hadis dzikir mubalaghah fi wujud ta'atil umara. Hadis ini, dan kita mengetahui dalam ayat-ayat yang lain tentang wajibnya mentaati pemimpin, yaitu pemimpin kaum muslimin. Dan perlu diketahui, syariat yang penuh dengan hikmah ini mengajarkan kepada manusia dan lebih khusus kepada kaum muslimin agar kaum muslimin itu mentaati pemimpinnya, pemimpin yang muslim, pemimpin yang mukmin, yang menegakkan syariat Allah, yang menegakkan hukum-hukum Allah. Wa bi ba'dil ahyan wa in jar wa dzalam. Hatta syariat ini memerintahkan kepada pemimpin yang mukmin, yang zalim, yang fajir, selama mereka mukmin, walaupun fajir, walaupun zalim, kita diperintahkan untuk taat. Karena salatul dunia, salahul dunia, wa salahul mujtama bisiasa. Bisiasa tul umara. Karena beresnya masyarakat ini apabila beresnya tentang umara. Dan tegaknya keadilan. Kemudian apa? Beresnya masyarakat. Oleh sebab itu dalam hadis-hadis yang mulia dikatakan, akan datang kepada kalian amir-amir yang zalim, jabbar, mulkan Allah. Dia akan datang satu ketika fitnah yang sangat besar menimpa kepada kaum muslimin, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Mereka mengambil harta kaum muslimin semena-mena. Mereka adalah memasukkan orang-orang yang baik ke penjara dan sebagainya, kedzaliman. Para sahabat bertanya dengan beberapa pertanyaan, Bagaimana apabila datang kondisi seperti ini? Rasul mengatakan dengan beberapa tausiah. Salah satu tausiahnya Rasul mengatakan, tunaikan hak kamu terhadap mereka dan mintalah hak kamu terhadap Allah. Kenapa? Satu ketika kaum muslimin tidak bisa meminta hak kepada pemimpinnya, tapi mereka memaksa untuk memenuhi hak mereka terhadap kaum muslimin. Satu ketika Rasul mengatakan bahkan akan melalaikan sholat, mereka akan mendukung terhadap bid'ah, mendukung terhadap kemaksiatan, tapi mereka masih muslim. Maka para sahabat mengatakan, apala nunabiduhum, apala nuqatiluhum, apakah kami harus berontak, apakah harus membunuh mereka? Qala isbiru, Rasul mengatakan sabar. Wafi riwayat, dalam satu riwayat Rasul mengatakan apa? La illa antarau kukun bawahan wabikum barohim. Rasul mengatakan sabar, jangan kecuali kamu melihat tentang kekufuran yang nyata daripada imammu. Dan para ulama mengatakan, kapan kalau kita melihat pemimpin kita kafir, apakah boleh kita untuk berontak? Para ulama mengatakan tentang hal yang sangat diperlukan oleh dipahami oleh kaum muslimin, para ulama mengatakan tidak boleh kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama, ayakuna ladaihil muslimin quwwah, mesti kaum muslimin itu benar-benar memiliki kekuatan. Ayakuna ladaihil muslimin quwwah mustaqilah, yang kedua, kaum muslimin memiliki kuat yang menyendiri, bukan rekayasa dari orang kafir kekuatannya. Harokah ini bukan merupakan rekayasa orang kafir agar terjadi permusuhan kaum muslimin. Yang ketiga, ala yakuna daul ifsad wasabqi dima'il muslimin. Yang ketiga, tidak terjadinya daul. Daul itu permusuhan dan terjadinya aliran darah, mengalirkan darah satu dengan kaum muslimin yang lainnya. Apabila tiga syarat ini tidak ada, maka tidak boleh kita bersabar saja terhadap kedoliman seorang imam. Bagaimana kita bersabar? Bi iqamati tauhid, dengan menegakkan tauhid. Bi muslimati muslimin, bi iqamati sunnah. Bi nasril ilmi, dengan menyebarkan ilmu, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah. Babi idnillahi anallah ta'ala, maka Allah ta'ala akan memilihkan pemimpin yang adil nanti. Maka Rasul memberikan satu pelajaran kepada kita, sehingga seorang abid pun harus ditaati. Dan para ulama mengatakan hadis ini seolah-olah bertentangan dengan hadis ala imatu min Quraisy, para pemimpin itu dari Quraisy. Maka ditakwilah hadis ini di sini, mereka mengatakan yang dimaksud hadis ini bukan secara hakiki, secara hakiki, akan tetapi hanyalah untuk mentakbirkan bahwasanya saking wajibnya untuk mentaati umara. Dan mereka mentawil di sini, apapun mungkin terjadi suatu ketika di mana seorang abid berpuasa dan memiliki ketangguhan dan dia mengangkat dirinya menjadi imam, maka wajib kaum muslimin untuk taat kepadanya. Tentang tawil hadis ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bittaqullah. Nah, hadirin kaum muslimin yang saya hormati, tatkala kaum muslimin tidak melaksanakan wasiat Rasul ini, di mana di negara-negara Islam terjadi keonaran-keonaran, terjadi kemafsadatan-kemafsadatan, maka melemahlah dunia Islam dan dikuasailah negara-negara Islam oleh orang-orang kafir hingga hari ini. Sebab telah dinyatakan ketika keluarnya orang-orang Khawarij, yang mereka itu keluar dari jamaatil muslimin, yang mereka itu keluar dari a'immatil muslimin, mulai keluarnya daripada Ali bin Abi Thalib, terjadinya permusuhan terus menerus dan sampai hari ini, maka melemahlah kaum muslimin dengan sebab ini. Sebab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan, sesungguhnya kuatnya kaum muslimin bi istima'atil kalimah, Sebab akan kuatnya kaum muslimin salah satunya adalah dengan berkumpulnya kalimatul muslimin bi taatil umara, dengan mentaati pemimpin kaum muslimin. Wa in zalamu wa habru ala dhulmil imam la ma'nai nu'ayyiduhu. Dan perlu diketahui, jangan salah paham di dalam hal ini, bahwasanya mentaati dan tidak memberontak kepada imam yang zalim bukan berarti kita menguatkan tentang kedzaliman mereka. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar ma'ruf nahi munkar bersama pemimpin dengan cara yang syar'i. Binudzikri ala manabir, dengan tanpa menyebutkannya di atas mimbar.